السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. إخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله. الحمد لله kesempatan malam hari ini insyaallah sebagaimana biasa kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dari membacakan risalah dan penjelasan dari Risalah Sittatu Mawadi' Minas Sirah, 6 peristiwa dari perjalanan kehidupan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan barakallahu fikum, kita sudah masuk kepada kisah yang keempat, ataupun peristiwa kisah yang keempat, yaitu kisah tentang Abu Talib. Abu Talib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang barakallahu fikum disebutkan bahwasanya beliau adalah seorang paman yang sangat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam sedari beliau kecil sampai beliau meninggal dunia dalam keadaan beliau masih di atas cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak hanya itu, barakallahu fikum, beliau pun membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pembelaan yang hak. Dari sisi apa? Dari sisi keyakinan bahwasanya beliau yakin agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang hak, agama yang benar. Ya. Demikian pula beliau juga mengajak manusia untuk masuk ke dalam Islam dan merendahkan akal-akal orang yang tidak mau menerima Islam. Nah, dan bahkan beliau juga berada dalam kesengsaraan, kesempitan dan kesakitan yang luar biasa tatkala beliau membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, membela Rasul dan membela kaum muslimin. Nah, tapi pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala telah sampai pada kisah tatkala Abu Talib menjelang kematiannya. Di mana ketika itu, barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan, mentalkinkan kepada pamannya Abu Talib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang dengan satu kalimat ini aku akan menjadikan aku akan berhujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala terhadapmu apabila engkau mengucapkan kalimat tersebut. Jadi Rasulullah SAW hanya menunggu satu kunci ini saja, satu kalimat ini saja, karena apa? Karena dari sisi yang lain Abu Talib sudah yakin bahwasanya agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah agama yang hak. Sudah yakin, seyakin-yakinnya. Barakallahu fikum. Jadi penentunya, kunci syurganya itu, dengan kalimat yang akan disebutkan ini. Tinggal satu kalimat, kalimat yang ringkas. Kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Hanya butuh lisan untuk mengucapkan ini. Butuh pengakuan lisan untuk mengucapkan kalimat ini walaupun hatinya sudah meyakini, tapi lisan ini harus juga membuktikan, karena keimanan seorang hamba harus diwujudkan dalam tiga hal, dalam hati, dengan lisan, dan anggota badan. Abu Talib telah mewujudkannya dengan apa? Keyakinan dalam hatinya bahwasanya Rasulullah SAW dan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah agama yang benar. Demikian pula dengan amalannya, Pembuktian beliau membela agama Rasulullah SAW, membela Islam dan kaum muslimin. Tinggal satu amal, jalan amalan lagi, yaitu mengucapkannya dengan lisan. Barakallahu fikum. Dan kita ambil faedah besar juga, bahwasannya tatkala ada saudara kita yang sakaratul maut, maka sunnahnya adalah untuk mentalkitkan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena kita tidak tahu apa yang ada dalam hatinya, apa yang pernah dia lakukannya, mungkin dari kekufuran. Barakallahu fikum. Jadi kembalikan dia kepada kalimat yang dulu pernah dia yakini, bahwasanya dengan kalimat inilah dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fikum, tatkala Nabi alaihi salatu wasallam mencoba mentalkinkan kalimat ini berulang-ulang, namun dikandaskan, dipotong lagi oleh Abu Jahal dan temannya barakallahu fikum yang senantiasa terus menggagalkan apa yang dilakukan upaya dari Nabi alaihi salatu wasallam dalam mengajak pamannya untuk masuk dalam Islam. Dan benar saja ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, Allah menakdirkan bahwasanya Abu Talib mati di atas kekafiran. Karena di akhir hidup beliau, beliau tetap berada di atas agama nenek moyang beliau, agama ayah beliau Abdul Muttalib, agama kakek beliau Hashim, dan agama nenek beliau, nenek moyang beliau, barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian juga tidak terlupakan bahwasannya larangan Allah Subhanahu wa taala telah turun berkaitan tentang tidak bolehnya meminta ampun terhadap orang-orang kafir. Bagi seorang nabi, demikian pula bagi kaum muslimin, untuk tidak boleh memohon ampun, memintakan ampun kepada orang-orang kafir, walaupun orang-orang kafir itu adalah saudara dekat mereka, ayah mereka, ibu mereka. Apabila meninggal di atas kekafiran, maka Allah Subhanahu wa taala melarang akan hal itu. Melarang akan hal itu, yaitu memintakan ampun kepada orang-orang kafir, walaupun mereka ulil qurba, orang-orang terdekat ataupun kerabatnya, untuk diharamkan dari memintakan ampun kepada mereka, barakallahu fikum. Tayyib, pada kesempatan ini insyaallah kita akan mengambil faedah dari kisah tersebut. Qala syarih hafizahullah taala, berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala yang menjelaskan risalah ini, kata beliau rahimahullah, kata beliau hafizahullah, fadalla hadza ala anna madh al-islami wa madh ar-rasuli واعتقاد أن الإسلام حق وأن الرسول حق من غير اتباع للرسول أن ذلك لا ينفع. Maka hal ini menunjukkan, yaitu peristiwa bagaimana Rasulullah SAW mohon ampun, memintakan ampun kepada Allah, barakallahu fikum, untuk Abu Talib berusaha untuk memintakan ampun kepada Allah dan Allah pun melarang akan hal itu. Maka hal ini menunjukkan bahwasannya madhal Islam, pujian kepada Islam, wa madhal Rasul, pujian terhadap Rasul, wa atiqada, dan keyakinan anna al-Islam haqqun, bahwasanya Islam itu adalah agama yang benar, wa anna Rasul haqqun, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul yang hak, yang benar, min ghairi ittiba'ir rasul, min ghairi ittiba'in lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, namun tanpa apa? Tanpa diikuti, mengikut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna dzalika la yanfa, sesungguhnya hal tersebut tidak bermanfaat. Jadi ikhwan fillah rahimahumullah, Syekh hafizahullah taala menjelaskan kepada kita bagaimana kiprahnya Abu Talib. Tidak diragukan lagi bahwasanya beliau adalah pejuang Islam ketika itu. Berjuang bersama Islam. Salah satu orang kafir yang berjuang bersama Islam. Tatkala itu, tatkala beliau hidup. Namun apa, barakallahu fikum, beliau pada tingkatan memuji Islam. Beliau pada tingkatan, barakallahu fikum, membenarkan Rasul adalah Muhammad adalah Rasulullah SAW. Beliau membelanya. Beliau berjuang untuknya. Beliau ya, hidup mati berjuang untuk membela Islam. Ya. Barakallahu fikum. Namun ini semua usaha yang dilakukan semua ini ya la yanfa', tidak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat. Kenapa? Wa annahu la budda min ittiba' ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena bahwasanya harus ya dari apa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah syarat utama. Inilah kenapa Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Karena beliau tidak mau mengikut apa yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau tidak mau mengikuti apa yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tetap berada di atas agama beliau, agama nenek moyang beliau. Ya, barakallahu fikum. Karena hadza law kana yanfa'u lanafa'a Abu Thalib. Ya, karena seandainya ya, sesungguhnya ya, pujian, keyakinan tentang Islam dan tentang Rasulullah SAW, kalaulah itu bermanfaat, la naba'a Abu Thalib, pasti akan bermanfaat bagi Abu Thalib. Ya, kalau perjuangannya, pengorbanannya, ya, na'am, tumpah darahnya untuk Islam dan kaum muslimin, itu bermanfaat, ya, mengalahkan sikap kekufurannya, maka akan bermanfaat bagi Abu Thalib. Ya. Barakallahu fikum. Namun, ikhwani fiddin rahimakumullah, sekuat apapun beliau berjuang, seletih apapun beliau berjuang, ya, na'af, tidak bermanfaat semua itu. Ya. Hancur lebur amalan yang sudah beliau bangun di atas kesakitan, kepayahan, kesusahan, di atas pengorbanan, di atas sumpah darah. Ya. Karena satu kuncinya yaitu beliau tidak mau mengikuti ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fa innal iqrara bi anna al-islam haqqun wa anna ar-rasul shadiqun, ya. Maka sesungguhnya penetapan ataupun pengakuan bahwasanya Islam adalah agama yang benar dan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang jujur, seorang yang jujur. Ya, ma'al mudafa'ati 'anil islami wa himayatil islami, disertai dengan pembelaan terhadap Islam dan perlindungan terhadap Islam. Kullu hadza la yanfa'u illa ma'ittiba'. Ya, semua ini tidak akan bermanfaat. Ya. Semua ini tidak akan bermanfaat. Pengakuan terhadap Islam adalah agama yang benar. Ya, barakallahu fikum. Kemudian pengakuan terhadap Nabi alaihi salatu wasallam orang yang jujur. Ya. Barakallahu fikum. Jadi di antara orang kafir yang mengakui kejujuran risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah Abu Thalib. Namun tetap tidak bermanfaat kejujuran pengakuan tersebut. Ya, pembelaan beliau terhadap Islam, perlindungan beliau terhadap Islam, beliau melindungi kaum muslimin, beliau membela kaum muslimin, ini semua tidak bermanfaat. Kullu hadza la yanfa', semua ini tidak bermanfaat illa ma'ittiba', kecuali disertai dengan al-ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa illa fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya. Dan kalau dan bagaimanapun juga, ya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yu'ayyidu hadha ad-dina birajul fajir. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, terkadang menguatkan agama ini dengan seseorang yang fajir. Ya. Mungkin ada pertanyaan, sampai-sampai ada yang membela, ya, banyak yang membela bahwasanya Abu Thalib mati dalam keadaan Islam seperti orang-orang Syiah. Ya, mereka mengatakan, mengakui bahwasanya Abu Thalib mati dalam keadaan keislaman, mati sebagai seorang muslim. Ya, ini salah satu akidah Syiah. Ya, barakallahu fikum. Nah, karena agama mereka dibangun dengan perasaan. Ya, dengan atifiyah, dengan perasaan. Jadi apa? Enggak mungkin Abu Thalib itu mati dalam keadaan kufur. Kenapa? Lihat perjuangannya dengan kepada Islam. Lihat pembelaannya kepada Islam. Lihat bagaimana pengorbanannya, perjuangannya kepada Islam. Ya. Kalaulah para sahabat dijajarkan dengan Abu Talib, tidak ada yang mampu menyamai perannya Abu Talib dalam membela Islam. Ya, sehingga ya, perasaan yang diikutkan ya, meruntuhkan prinsip-prinsip dalam Islam. Jadi mereka mengakui bahwasanya Abu Talib mati dalam keadaan Islam. Maka di antara bantahan kepada mereka ataupun orang-orang semisal mereka yang menganggap bahwasanya ya, ada orang yang jelek, ada orang yang buruk, ya, keadaannya buruk manhajnya, ya, itu bisa mewakili, ya, bisa mewakili dakwah ini. Ya, mungkin ya al-afu, ya, sering kita mendengar, oh kalau enggak ada TV itu, ya dakwah tidak tersebar. Kalau enggak ada radio itu, ya dakwah tidak tersebar. Ya. Nah, ya. Maka ini bantahannya. Ya. Bantahannya. Sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yu'ayyidu hadha ad-din." Ya, terkadang menguatkan agama ini, ya, birajul fajir, dengan seorang yang fajir. Ya. Artinya apa? Prinsip al-haq itu bukan karena oknum, bukan karena sosok, bukan karena individu, bukan karena kelompok yang menyuarakannya, yang menghidupkannya. Ya. Contoh kelompok kesesatan, mereka menyuarakan Islam, sehingga Islam tersebar kemana-mana. Apa kita membenarkan ajarannya, ajaran kesesatannya? Ya. Kenapa? Karena dia sudah barakallahu menyebarkan Islam. Contoh misal, ya, ada seseorang yang banyak mengislamkan manusia, ya, mengislamkan manusia dengan debat-debatnya, ya, dengan acara-acara debatnya, mendebat barakallahu fikum orang-orang kafir, naam, ya, sehingga banyak masuk Islam, ya, terus seolah-olah kita berhutang jasa kepada orang ini, sehingga tidak berani untuk apa memperingati orang ini, karena padahal apa orang ini metode menyampaikan Islam itu dengan cara yang batil. Dengan meruntuhkan prinsip-prinsip seperti prinsip asma wa sifat. Dengan meruntuhkan prinsip-prinsip barakallahu fikum. Naam, masalah tauhid juga tercacati. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Naam. Ya. Contoh misal, Allah itu boleh disebut dengan Brahma. Boleh. Bagi orang Hindu, Allah itu Brahma. Ya. Artinya apa? Dia menambah ya apa? Asma Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dia pernah menyebutkan namanya Brahma. Ya. Dan Brahma ini adalah salah satu nama yang sudah dijadikan sebagai simbol dewa, simbol ketuhanan bagi orang-orang Hindu. Ya. Tujuannya apa? Maksudnya ingin mendekatkan orang Hindu ini agar senang dengan Islam. Jadi niatnya agak apa tidak mau dibenturkan. Jadi boleh orang Hindu nanti ketika masuk Islam menganggap Allah itu sebagai Brahmanya, boleh. Karena Brahma kalau tidak salah artinya apa? Maha yang menguasai ataupun yang mengatur. Ya. Nah, tapi kan istilah penamaan itu tidak ada dalam Al-Qur'an. Tidak ada dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Dan nama Brahma ini apakah dipakai dalam kehidupan sehari-hari? Untuk berbahasa, berdialog? Tidak. Ini dikhususkan, disematkan kepada nama dewa, nama Tuhan. Mereka barakallahu fikum. Ya. Sehingga tidak boleh menambah-nambahkan asma Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, sehingga terkadang ada sebagian dai yang banyak melihat kebaikannya, banyak masuk Islam. Maka kita katakan, innallaha ya yu'ayyidu hadha ad-din birajul fajir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terkadang menolong agama ini memang dapat dengan orang-orang yang fajir. Artinya bukan hal yang aneh. Lihat bagaimana Abu Talib menolong Islam, bahkan kalau mungkin ya tentunya ba'da Allah ba'da aunillahi taala, ya setelah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada sebab, ya, barakallahu fikum, peran Abu Talib dalam Islam, dalam perjuangan Islam, mungkin Islam agak sedikit terhambat perkembangannya. Ya. Barakallahu fikum. Nah, namun apa? Yang namanya kafir tetaplah kafir. Yang namanya mubtadi tetaplah mubtadi. Tidak boleh kita jadikan sebagai pahlawan, tidak boleh kita jadikan sebagai apa? Sosok idola. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga ikhwan fil din rahimakumullah, ini adalah prinsip ya dalam Islam, dan ini dalil bantahan yang keras terhadap orang yang ya terlalu berhusnuzon dengan mubtadi, sebagaimana ya faedah dari ustazuna Ustaz Abdul Rahman Mubarak ya pada kajian malam. Jadi jangan terlalu berhusnuzon dengan orang-orang ahlul bidah mubtadi ya, barakallahu fikum. Walaupun mereka karena mereka menyebarkan dakwah sunnah ini tersebar kemana-mana, sehingga apa, kita terkagum-kagum. Wah, kalau enggak ada ini, kalau enggak ada itu, kalau enggak ada TV ini, kalau enggak ada radio ini, enggak akan tersebar itu namanya sunnah. Subhanallah. Ya. Agama ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan orang saleh, apakah dengan orang yang fajir? Apakah dengan orang yang taat kepada Allah ataukah dengan orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dengan ahli sunnah ataukah dengan ahli bidah? Apakah dengan ahli tauhid ataukah dengan ahli syirik? Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Tugas kita hanya menjalankan prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apakah tatkala Abu Thalib membela Islam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan beliau mati dalam keadaan apa saja? Tidak, tapi beliau berjuang, berusaha. Karena ini adalah pahlawan Islam, ini Abu Thalib ini. Ya, berusaha, berjuang. Ya amqul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Ada apa ini? Ada dakwah. Ada nasihat. Ada ajakan kepada pahlawan Islam ini. Untuk apa? Untuk masuk Islam. Beliau tidak berdiam diri. Wah, berhutang jasa kepada Abu Thalib. Ya sudah, biarlah Abu Thalib sesuka hatinya. Gak boleh kita nasihati. Gak boleh kita tahdir dia. Gak boleh kita peringati dia. Tidak. Keras Rasulullah SAW terus mendampingi Abu Thalib. Mengajaknya untuk masuk Islam. Ya, barakallahu fikum. Bahkan ketika Abu Thalib meninggal dunia, Rasulullah SAW berusaha untuk apa? Meminta ampun kepada Allah selama beliau belum dilarang. Maka tatkala Allah melarang beliau untuk memintakan ampun, maka beliau pun berhenti untuk apa? Memintakan ampun kepada Abu Thalib. Jadi prinsipnya ikhwan fil din rahimakumullah, berdasarkan hadis ini, janganlah kita terkecoh, terpedaya, terkagum-kagum dengan ahlul batil yang mereka memang memenangkan Islam, menyuarakan Islam, menghidupkan syiar Islam. Jangan sampai terkecoh. Ya, barakallahu fikum. Bagaimanapun kemegahan mereka, bagaimanapun perkembangan, pesatnya perkembangan mereka, ya, maka kita tetap bersabar di atas prinsip. Tetap bersabar di atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya gariskan. Ya. Nah, jangan terlalu berhusnudzon, berprasangka baik terhadap ahlul batil. Ya. Sehingga apa? Membuat kita apa? Mendukung kebatilannya. Mendukung ajakannya. Ya, dengan bertahun bersama mereka. Ya, barakallahu fikum. Jadi ingat, ya, kalau masih ada yang di antara kita mungkin yang beranggapan memuji salah satu kelompok yang kalau enggak ada mereka, Islam ini enggak akan tersebar. Ya. Kalau enggak ada ya perkumpulan besar dulu yang ada seorang yang mencela Al-Qur'an, Islam itu tidak akan ya. Islam itu tidak ada muruahnya. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Ya, tidak perlu pujian kepada mereka. Memang seperti inilah kehendak Allah, takdir Allah. Terkadang Islam itu ditolong dengan orang-orang yang fajir. Ya. Ini kehendak Allah. Tugas kita tidak boleh. Tugas kita tetap di atas prinsip. Ya. Mereka melakukan kebatilan, mereka ahlul batil. Mereka melakukan kebidahan, mereka ahlul bidah. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Ya, jadi ini ya harus kita pegang ini. Hadis yang menjadi kaidah bahwasanya Islam ini terkadang ditolong oleh orang-orang yang jelek, akhlaknya baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, "Fala budda min al-ittiba'i. Fala tanfa'u al-mu'awanatu wal-madhu wal-himayatu lil-Islam wa ghairu dhalik." Maka harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fala tanfa'ul mu'awanatu, maka tidak bermanfaat ya pertolongan, wal madhu dan pujian, wal himayatu dan perlindungan lil Islam, kepada Islam, wa ghairu dhalik, dan selain daripada itu, daripada ya perjuangan-perjuangan terhadap Islam, wa walal qarabatu minar rusuli bidun ittiba'in lahu, ya tidak pula bermanfaat kekerabatan dengan Rasul ya tanpa mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Masyaallah ya, dijelaskan, dipertegas lagi oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Jadi faedah besar ini kisah Abu Talib ini. Abu Talib pejuang Islam, beliau berjuang untuk Islam, sekaligus apa, beliau kerabat ahli bait Rasul alaihi salatu wassalam, ya orang dekat, kerabatnya Rasul, keluarganya Rasul. Bahkan Abu Talib sudah dianggap seperti siapa? Ayahnya sendiri. Ya. Maka ini semua bukan patokan. Bukan patokan seorang itu bisa menghuni surganya Allah. Bukan patokan seorang itu mendapat ijazah, mendapatkan rekomendasi. Ya, naam. Ya. Untuk apa? Untuk bisa masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia tidak apa? Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kuncinya semua itu adalah apa? Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun letih dia berjuang. Contoh, walaupun letih dia beribadah siang dan malam, beribadah tapi ibadahnya dibangun di atas kebid'ahan, fahuwa raddun. Maka amalannya tertolak. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi juga jangan tertipu, jangan terkecoh doktrin-doktrin yang memaksumkan ahlil baitin Nabi, memaksumkan keluarga Nabi seolah-olah tidak, mereka walaupun mereka ahlul maksiat, walaupun mereka ya orang yang suka melakukan dosa, tapi mereka pasti masuk surga dengan memuliakannya. Tidak ada jaminan itu. Ya, barakallahu fikum. Jaminan orang ataupun jalan menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala hanya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga dengan jalan ini seorang hamba bisa selamat. Ya, bisa menuju jalan keselamatan, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia. Ya. Kaya kah, miskin kah? Ya, keturunan Nabi kah ataupun bukan keturunan Nabi kah? Ya. Barakallahu fikum. Ya. Apabila dia menempuh jalan Rasul, maka dia akan diarahkan menuju hidayah, menuju petunjuk, ilal jannah. Menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Fahada ammur Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini siapa? Pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lamma mata 'ala al-kufur, lam yanfa'hu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi ikhrajihi minan nar. Ya. Maka ini adalah paman Rasul. Artinya apa? Syekh ingin mengingatkan, ini paman ini ahlil bait, orang yang dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Tatkala dia mati di atas kekafiran, lam yanfa'hu ar-rasul, Rasul tidak bisa memberi kemanfaatan. Ya, kepada beliau Abu Talib, pamannya sendiri yang sudah seperti ayahnya sendiri, si pejuang Islam ini, si pahlawan Islam ini. Ya. Barakallahu fikum. Jangankan orang sekarang, ya. Orang sekarang yang tidak pernah bertemu Rasul, tidak pernah bertemu sahabat, tidak pernah bertemu tabi'in, tidak pernah bertemu atba'ut tabi'in, tidak pernah bertemu ulama ussalaf, ya. Jasanya luar biasa sekarang ini. Ya, banyak memasukkan orang-orang ke dalam Islam. Ya, barakallahu fikum. Abu Talib, pintu pertama orang-orang berbondong-bondong masuk Islam karena apa? Karena ada Abu Talib di hadapan mereka. Jadi di antara semangatnya kaum muslimin ataupun orang-orang dulu masuk Islam karena melihat sosok Abu Thalib ini. Ya, mereka berbondong-bondong masuk Islam karena ada pembelaan dari Abu Thalib. Nah, ya. Orang sekarang siapa dia? Ya. Sebanyak apapun dia masukkan orang ke dalam Islam, maka bukan berarti dia orang yang kita pahlawankan, bukan berarti orang yang kita puji, kita sanjung, kita ikuti dia. Kalau dia tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan agamanya, barakallahu fikum. Nah, ini kaidah, ini prinsip harus kita pegang. Sehingga apa? Setelah mengetahui hal ini, kita telah memiliki wawasan, memiliki prinsip bahwasanya bergaul dengan selain daripada ahli sunnah, selain daripada salafiyin, maka dijaga pergaulannya. Jangan terlampau dekat, ya, menjadi sahabat, menjadi teman, karena ini akan berpengaruh kepada kita. Ya. Biasa saja. Ya, walaupun harus bermuamalah dengan muamalah duniawiya, sekedarnya jangan jadikan teman dekat. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Kemudian, ya. Ini adalah paman Rasul, kata Syekh Shalih Fauzan. Tatkala beliau mati dalam keadaan kafir, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan manfaat kepada beliau. Bi ikhraji minan nar, dengan apa? Mengeluarkan beliau dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Jadi Abu Thalib Allah takdirkan menjadi apa? Penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada salah satu syafaat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabi alaihi salatu wasalam, bukan syafaat mengeluarkan daripada neraka, tapi meringankan hukuman azab beliau di dalam neraka. Yang harusnya beliau berada di neraka yang paling bawah, Allah angkat beliau ke neraka yang paling atas, yang paling ringan siksaannya. Disebutkan dalam beberapa riwayat, neraka yang paling ringan siksaannya adalah ketika dia dipakaikan sendal dari api neraka, maka mendidihlah otaknya. Dan seperti itulah abadi selama-lamanya Abu Thalib disiksa. Seperti itulah penyiksaan kepada Abu Thalib, khalidina finnar, kekal selamanya di dalam neraka. Ya. Abadan selama-lamanya. Ya. Hanya ini yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari syafaat Rasul kepada pamannya Abu Thalib. Bukan mengeluarkan daripada neraka, tapi menaikkan posisi azab yang lebih ringan. Dan lebih ringannya seperti ini. Ya. Seorang dipakaikan sendal dari bara api neraka, kemudian mendidihlah, ya, otaknya, na'udzubillah min dzalik. Ya, barakallahu fiik. Nas'alullah salamah wal afiyah wa nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kemudian ikhwan fil din rahiman rahimakumullah, ya. Raghmal muhawalati wa mana'ahu Allah min al-istighfar lahu. Ya. Meski Rasul berupaya, ya. Naam, untuk apa? Untuk, ya, meminta ampun kepada beliau. Ya. Mana'ahu Allah min al-istighfar lahu. Allah Subhanahu wa taala melarang Rasul dari memohonkan ampun, ya, kepada Abu Thalib. Ya. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cinta. Wa qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lin-nabi walladziina aamanu ay yastaghfiru lil-musyrikiin walau kaanu ulil-qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashaabul jahim." Ya. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrik. Ya. Walaupun mereka itulah kerabat dekat mereka, ya, setelah jelas bagi mereka, jelas al-haq itu bagi mereka, dan sesungguhnya mereka adalah penghuni al-jahim, nerakanya Allah Subhanahu wa taala wa iyyad. Nah. Kemudian ikhwan fillah rahimah rahimakumullah, Syekh melanjutkan, ya. Sekarang Syekh akan berdalil dengan dengan Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan seorang itu selamat daripada kekufuran, daripada kebid'ahan dan segala macam hal-hal yang menyesatkan, dengan dalil ini. Ya Allah Subhanahu wa taala firmankan di surah Al-A'raf ayat ke 156 sampai 157. Wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala 'adabi usibu bihi man asha. Siksaku aku timpakan kepada sesiapa yang aku kehendaki, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Ya. Maka aku akan menetapkan rahmat bagi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang menunaikan zakat dan orang-orang yang dengan ayat-ayat kami mereka beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyya al-ummiy alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrat wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'itha wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim falladhina amanu bihi wa'azzaruhu wa nasharuhu wattaba'u dhuha." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, sang Nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Jadi setelah kami cek penjelasan dari Syekh As-Sa'di, kenapa ayat ini, jadi ayat ini di antara faedahnya barakallahu fikum, dalil berkaitan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah terbagi dua. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas meliputi seluruh makhluknya. Orang kafir menikmati rahmat Allah. Orang mukmin mendapatkan rahmat Allah. Orang kafir merasakan nikmat-nikmat Allah. Mereka bisa hidup, mereka bisa berkeluarga, mereka bisa bekerja, mereka bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Ini rahmat Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai Ar-Rahman. Rahmat Allah yang maknanya luas, meliputi seluruh makhluk. Ini ayat ini berdalilkan untuk itu. Kemudian apa? Dalil tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang khusus bagi siapa? Bagi kaum mukminin. Karena ayat setelahnya Allah katakan apa? Fasa'aktubuha. Maka aku akan menetapkan rahmat tersebut. Lilladina yattaquna wa yu'tuna az-zakah walladina hum biayatina yu'minun. Dan aku akan menetapkan rahmat yang khusus ini kepada siapa? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang yang menunaikan zakat, orang yang beriman terhadap ayat-ayat kami. Ini rahmat yang khusus. Kemudian alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi, dan rahmat itu pula akan Allah curahkan kepada orang-orang yang mengikuti Rasul. Sosok Nabi yang ummi. Jadi Rasulullah SAW itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dan juga ummi di sini maksudnya apa? Rasul diutus ataupun lahir dari bangsa yang ummi juga. Bangsa Arab itu bangsa yang ummi. Maksudnya apa? Mayoritasnya orang tidak bisa baca dan menulis. Sehingga bangsa Arab sering dulu direndahkan oleh bangsa-bangsa yang lainnya. Bangsa Arab sering direndahkan oleh bangsa-bangsa lainnya. Dan makna ummi di sini juga, bangsa Arablah bukan bangsa yang turunnya kitab-kitab kepada mereka sebagaimana Bani Israel. Allah turunkan Taurat melalui Nabi Musa kepada Bani Israel. Allah turunkan Injil kepada Bani Israel. Itu Bani Israel. Artinya mereka itu bukan bangsa yang ummi. Mereka sudah pernah membaca kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dari Bani Israel. Tapi bangsa Arab adalah bangsa yang ummi. Dan lahirlah sosok nabi yang ummi yang tidak bisa membaca dan menulis. Di antara hikmahnya kata para ulama, membuktikan bahwasannya Rasul alaihi salatu wassalam adalah seorang nabi yang hak. Dia tersucikan dari tuduhan-tuduhan apa? Al-Quran itu adalah syair-syair yang dibuat oleh Muhammad SAW. Nabi tidak bisa membaca, menulis. Ya. Al-Quran itu adalah apa? Karangan dari Muhammad SAW. Nabi tidak bisa membaca, menulis. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ya, jadi ini di antara hikmah. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala munculkan seorang Nabi dari bangsa yang ummi. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Sehingga ikhwani fi din rahimah rahimakumullah. Ya. Orang-orang yang mengikuti Rasul yang ummi, yang tidak bisa, seorang Nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Yang mana Nabi yang ummi ini sudah tertulis di kitab-kitab mereka pada Israel. Ya, baik dari Taurat maupun Injil, sudah ada ini, nama ini, sosok ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya'muruhum bil ma'ruf, yang mana dia ini mengajak mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari perbuatan mungkar. Wa yuhillu lahumul thayyibat, dan Rasul yang ummi ini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghalalkan bagi mereka yang perkara yang baik-baik dan mengharamkan mereka perkara-perkara yang jelek. Wa yad'u anhum idrahum, ya, dan menghilangkan dari mereka beban-beban mereka. Wal aghlal allati kanat alaihim, dan belenggu-belenggu yang sebelumnya ada pada mereka. Maksudnya apa? Islam datang untuk memberikan kemudahan. Kalau agama terdahulu, ini di antara tafsir daripada ayat ini, agama terdahulu itu syariatnya sangat sulit, sangat berat. Sehingga banyak tawar-menawar daripada umatnya. Bagaimana kaum Yahudi menawar-menawar dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam terhadap syariat yang datang kepada mereka. Sehingga Nabi Musa pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mendapatkan keringanan. Ya, barakallahu fikum. Maka ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang mempermudah mereka. Menyempurnakan agama untuk agama yang mudah. Ini dalil bahwasanya agama Islam adalah agama yang mudah. Ya, barakallahu fikum. Mempermudah dari agama-agama yang dulu yang berat dijalankan oleh umatnya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Falladzina amanu bihi, maka orang yang beriman kepadanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'azzaruhu, dan memuliakan beliau fi salatu wassalam, wa nasaruhu, dan menolong beliau alaihi salatu wassalam, wattaba'un nura, dan mengikuti cahaya yang datang dari beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Syekh Shalih Fauzan, syahid daripada ayat ini yang diambil oleh Syekh Shalih Fauzan adalah lam yaktaf biqaulihi, Allah tidaklah mencukupkan dengan, ya, firman-Nya amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasharuhu wattaba'u an-nura, bal qala wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Jadi maksudnya apa? Orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan hanya orang yang apa? Yang sekedar memuliakan Nabi alaihi salatu wasallam. Bukan hanya sekedar orang yang menolong Nabi alaihi salatu wasallam. Bukan hanya sekedar orang